มันร่ำตาtakkan pula letih raga untuk setia bersama derita bersama untukmu senantiasa aku ada menantikanmu mendambakan sepenuh jiwa ku biarkan derita ku biarkan air mata bersama demi cinta.